nabang umina. Sa gantang dua gantang beras ditimbang, kalau sudah sama senang cinta dan sayang. Pulang haji akan datang, kita panggil penghulu datang. Jangan marah, jangan cemburu, kalaulah abang hai pergi ke pulau seberang. Doain abang cepat kembali pulang, tahun depan abang sayang. Dan percayalah sama abang, jangan kamu ragu dan jangan bimbang, yang ada di hati abang hanya dirimu seorang. Kalau adik sampai di kaya